yang punya kita ngaji bersama Abatasa. Kita kasih untuk seluruh bonek yang berbahagia. Terima kasih. Iya. Monggo tepos. Iki duwe sapa sewu iki? Eh, takeki. Halo, halo. Sajane aku nyanyi lagu ngene kok gak katokan cekake. ngene. Mosok ngaji kok nganggo rong cekak to. Ya tapi lah seneng sih sing delok.